بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan عظم الجزاء مع عظم البلاء besarnya balasan bersama dengan besarnya ujian bikasril aini wa fathil dha'i dengan mengkasrah ain izam dan menfathah dha'nya ay man kana ibtila'uhu a'zama fajaza'uhu a'zama, yaitu barang siapa yang ujiannya lebih besar maka balasan yang diterimanya pun lebih besar pula, yaitu balasan ganjaran pahala kalau dia bersabar. Faman radiya maka barang siapa yang ridha bima qadahu Allah wa qaddarahu alaihi min al-ibtila'i, dengan apa yang Allah Azza wa Jalla takdirkan padanya berupa ujian. Falahur ridha, maka dia mendapatkan keridhaan. Minallahi jaza'an wifaqan, dari Allah Azza wa Jalla sebagai balasan yang setimpal. Wa man sakhita, dan barang siapa yang marah bikasril kha'i dengan mengkasrah kha'nya, wasukhtu bisa asukhtu bisa as-sakhatu al-karahiyyatu lisyai'i wa 'adamur ridha bihi, membenci sesuatu dan tidak meridhoinya. Falahu sukhtu, maka dia akan mendapatkan kemarahan. Ay minallahi 'uqubatan lahu, yaitu dari Allah Azza wa Jal sebagai hukuman baginya. Al-ma'na al-ijmaliyu lil hadithi, makna secara global hadith ini. Yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna 'azamata al-ajri wa kathrata al-thawabi ma'a 'azami al-ibtila'i wal-imtihani alladhi يجري على العبد في هذه الدنيا إذا صبر واحتسب. Rasul alaihi salatu wasallam mengkhabarkan bahwasanya besarnya ganjaran dan banyaknya pahala bersama dengan besarnya ujian. Al-ibtila, al-imtihan semakna ujian yang menimpa seorang hamba di dunia ini apabila ia bersabar dan mengharapkan ganjaran pahala. Wa anna min alamati mahabbatillah li'abdihi an yabtaliyahu, dan bahwasanya di antara tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah Allah Subhanahu wa taala mengujinya. Fa in radiya bi qada'illahi wa qadarihi 'alayhi wa ihtasaba al-ajra wath-thawaba wa ahsana adh-dhanna bi rabbih radiyallahu anhu wa athabahu, maka apabila ia ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala terhadapnya dan mengharapkan ganjaran dan pahala serta berbaik sangka kepada Rabb-nya, maka Allah Subhanahu wa taala meridhoinya dan memberikan ganjaran pahala kepadanya. Wa in tasakhata qada Allahi wa jazia lima asabahu sakhita Allahu alaihi wa aqabahu, dan apabila ia marah kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dan tidak bersabar dengan musibah yang menimpanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala marah kepadanya dan menghukumnya. Iyadan billah. Munasabatul hadith lil babi, kesesuaian hadith ini dengan bab, anna fihi bayana alamati mahabbatillah li'abdihi, bahwasanya di dalam hadis tersebut terdapat penjelasan tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Wa bayana hikmatihi fima yajrihi fima yujrihi alaihi minal makarihi. Dan penjelasan hikmah Allah Azza wa Jal di dalam perkara-perkara yang dibenci yang Allah timpakan kepada hamba tersebut. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadith ini. Al-ula yang pertama, bayanu alamati mahabbatillahi li'abdihi, wahiya libtila'u. Yang pertama, penjelasan tanda kecintaan Allah kepada hambanya, yaitu ujian. Athaniyatu yang kedua, wasfullahi bil mahabbati war ridha wassukhti ala ma yaliqu bijalalihi. Disifatinya Allah Azza wa Jal dengan kecintaan, ridha dan marah, sesuai dengan yang layak dengan kemuliaannya. Atsalitsatu yang ketiga, itsbatul hikmati lillahi fi af'alihi. Penetapan kebijaksanaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam perbuatan-perbuatannya. Arabi'atu yang keempat, annal jazaa'a min jinsil 'amali. Bahwasanya balasan sesuai dengan jenis amalannya. Al-khamisatu yang kelima, al-hathu ala sabri ala al-masa'ibi, hasungan untuk bersabar terhadap musibah-musibah. As-sadisu yang keenam, annal insana qad yakrahu syai'a wa huwa khairun lahu. Bahwasanya seseorang terkadang membenci sesuatu padahal sesuatu tersebut baik baginya. Misalnya seseorang ditimpa musibah, ia membenci musibah tersebut, padahal apabila ia bersabar dengan musibah tersebut, maka musibah tersebut justru akan berbalik menjadi sebuah kemanfaatan yang besar bagi dirinya, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aradallahu bi'abdihi alkhaira ajjala lahu al'uqubata fid dunya wa idza aradallahu bi'abdihi asharra amsaka 'anhu bidhanbihi hatta yuwafiya bihi yawm al-qiyamati. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka Allah azza wa jal segerakan hukuman baginya di dunia. Dan apabila Allah azza wa jal menghendaki keburukan bagi hambanya, maka Allah azza wa jalla menahan dari hamba tersebut hukuman baginya dengan sebab dosanya, hingga Allah Azza wa Jal memberikan hukuman yang sempurna bagi hamba tersebut di hari kiamat nanti. Hadis ini dihukumi dengan hadis, atau lebih tepatnya disebutkan di dalam silsilatul ahadithis sahihah oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dengan nomor hadis 1220. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan هذا الحديث والذي قبله رواهما الترمذي بسند واحد وصحابي واحد ولذلك جعلهما المؤلف كالحديث الواحد. Hadis ini dan hadis yang sebelumnya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang sama, dengan satu sanad dan sahabat yang sama. Karena itulah al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjadikan kedua hadis tersebut seperti satu hadis. Ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Allah Azza wa Jalla segerakan baginya hukuman di dunia, ai yanzilu bihi al-masa'ibu lima sadara minhu min adh-dhunubi fayakhruju minha wa laysa 'alayhi dhanbun. Yaitu musibah-musibah menimpanya karena dosa-dosa yang muncul darinya, sehingga ia keluar darinya, dari dunia ini, dalam keadaan ia tidak memiliki satu dosa pun. Amsaka anhu bidhanbihi ay akhara anhu 'uqubata dhanbihi, yaitu Allah Azza wa Jalla mengakhirkan darinya hukuman terhadap dosanya. Yuwafiya bihi bikasril fa'i mabniyun lil fa'ili mansubun bihatta. Dengan mengkasrah fa, mabni lil fa'il, yaitu mabni lil ma'lum, dinasab dengan hatta, ay yaji'u yawmal qiyamati mustawfir al-dhunubi, fastawfi ma yastahiqquhu min al-iqabi. Yaitu dia akan datang pada hari kiamat dengan membawa seluruh dosa-dosanya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan seluruh hukuman yang ia berhak menerimanya. المعنى الإجمالي للحديث معنى سترى global حديث إني إن شاء الله تعالى كتاباته dalam pertemuan seterusnya atau selanjutnya. والله تعالى أعلم بالصواب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.